Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwanuddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-105 sampai 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu. Dan dengan kebenaran kami menurunkannya. Wa bil haqqi nazal. Dan dengan kebenaran pula dia turun. Wa ma arsalnaka illa mubashshira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ayat berikutnya. Wa Qur'anan farqnahu. Dan Al-Quran kami turunkan secara bertahap. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Agar engkau membacakan Al-Quran itu kepada umat manusia dalam keadaan longgar. Wa nazzalnahu tanzila. Dan kamilah yang benar-benar menurunkannya. Qul aminu bih aw la tu'minu. Katakanlah, berimanlah kalian kepada Al-Quran atau kalian tidak mengimaninya. Innal ladina utul ilma min qablihi. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya. Idza yutla alaihim. Ketika dibacakan Al-Quran itu kepada mereka. Yakhiruna lil adqani sujjada. Mereka tersungkur sujud di atas kening-kening mereka. Wa yaquluna subhana rabbina. Mereka berkata, maha suci Rabb kami. In kana wa'du rabbina la maf'ula. Sungguh janji Rabb kami pasti akan terlaksana. Wa yakhiruna lil adqani yabkun. Mereka tersungkur sambil menangis di atas kening-kening mereka. Wa yazidhum khusyu'a. Dan hal itu menambah mereka kekhusyuan. Qala Syaikh As-Sa'di rahimahutaala fi tafsiri. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubashshira wa nadhira. Ay wa bil haqqi anzalna hadzal Qur'an. Al-Karima. Li amril ibad wa nahyihim wa tawabihim wa iqabihim. Wa bil haqqi nazal. ay bisidq wal adli wal hifdi min kulli syaitan rajim. Wa ma arsalnaka ila mubashshira man ata'a Allah bis sawabil ajil wal ajil wa nadiran liman asallaha bidiqabil ajil wal ajil. Wa yazamu min dalika bayanu ma basyara bihi wa andara. Artinya dengan kebenaran kami menurunkan Al-Qur'anul Karim ini yang berisi perintah dan larangan Allah kepada hambanya, berisi balasan dan hukuman untuk mereka, dan dengan kebenaran ia turun, yakni dengan kejujuran, keadilan, dan terjaga dari setiap syaitan yang terkutuk. Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali memberi kabar gembira kepada orang yang mentaati Allah. Mereka akan mendapatkan pahala dunia akhirat. Dan sebagai pembawa peringatan bagi orang yang durhaka kepada Allah, mereka akan mendapat hukuman dunia akhirat. Maka seharusnya untuk kepentingan itu Allah menjelaskan apa saja kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi dan apa saja peringatan yang beliau sampaikan. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bih aw la tu'minu innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabquna wa yazidhum khushu'a. Ay wa anzalna hadzal qur'an mufarraqan fariqan atau wa anzalna hadzal qur'an mufarriqan fariqan bainal huda wal dalal wal haq wal batil. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin ay 'ala muhlin liyatadabbaru yatafakkaru ma'anihi wastahrijhu ulumahu. Wa nazzalnahu tanzila ay syai'an fa syai'an mufarraqan fi 23 sanatan. Artinya kami turunkan Al-Quran ini sebagai pembeda. Pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Antara yang hak dan yang batil. Agar engkau membacakan Al-Quran itu kepada manusia secara longgar. Alamuksin. Akan mereka bisa mengambil pelajaran, memikirkan makna-maknanya, dan bisa menggali ilmu-ilmunya. Dan kami menurunkan Al-Quran itu dengan sesungguhnya, sedikit demi sedikit, bertahap selama 23 tahun. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa asla tafsira fa idza tabayyana annahu alhaq alladhi la shakka fihi wala raiba biwajhil wujuh faqul liman kadzdzaba bihi wa a'rada anhu aminu bihi aw la tu'minu falaysa lillahi hajah fikum walastum hibari syai'a wa innama dharu dhalika alaikum fa innahu illa ibadan ghayrakum wa humul ladina atahumullahu al-ilman nafi'ah idha yutla alaihim yakhiruna lil-adhqani sujjata ayat asaruna bihi ghayat al-ta'athur wa yahba'una lahu wa yaquluna subhana rabbina amma la yaliku bijalali mimma nasabahu ilal musyrikun in kana wa'du rabbina bil ba'thi wal jaz'i bil a'mali la maf'ula la khulfa fi wa la shakka wa yahya'una lil adqan ay ala wujuhihim yabquna wa yazidhumul qur'anu khushu'a wa ha'ula'i kalladina manna Allahu alayhim min mu'mini ahli alkitab ka'abdillahi bin salam wa ghairi mimman amana fi waqti nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da dzalik. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu suatu permisalan kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan yang lebih bagus penjelasannya. Maka ketika sudah jelas Al-Quran itu sesuatu yang benar, tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya dari segala sisi, maka katakan kepada mereka yang masih mendustakannya, yang berpaling darinya, silakan kalian mau beriman atau tidak mau beriman, Allah tidak butuh kalian. Kalian tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Sesungguhnya bahaya itu akan menimpa kalian sendiri. Sungguh Allah memiliki hamba selain kalian. Merekalah yang Allah beri ilmu yang bermanfaat. Ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tersungkur sujud di atas kening-kening mereka. Mereka sangat terpengaruh dengan pengaruh Al-Quran yang mendalam. Mereka tunduk terhadapnya. Mereka berkata, Maha Suci Allah Rabb kami, dari apa saja yang tidak layak dengan kemuliaannya yang dinisbahkan oleh orang-orang musyrik kepada Allah. Sungguh, janji Rabb kami akan adanya hari kebangkitan dan balasan amal pasti akan dilakukannya. Tidak ada yang bisa menyelisihinya dan tidak ada keraguan padanya. Mereka tersungkur di atas kening-kening mereka, yakni di atas wajah mereka sambil menangis. Dan Al-Quran menambah kekhusyuan untuk mereka. Mereka-mereka itu seperti orang-orang yang Allah beri karunia dari kalangan Ahlul Kitab yang beriman. Seperti Abdullah Ibnu Salam dan yang lain yang beriman di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang setelahnya. Wallahu ta'ala biswa. Baik. Setelah kita membaca ayat yang ke-105 sampai 109 dan juga penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Qauluhu azza wa jal. Wabil haqqi anzalnahu. Wabil haqqi nazal. yahtamilu wajhain. Yahtamilu wajhain. Ahaduhuma. Anna inzalahu haqqun. Asani annama tadammanahu min al-awamir wan nawahi wal wa'di wal wa'id haqqun. Annama tadammanahu min al-awamir wan nawahi wal wa'di wal wa'idi haqqun. Dzakarahu al-Mawardi fi tafsirih. Dzakarahu al-Mawardi fi tafsirih. Mengenai firman Allah Azza wa Jalla, wa bil haqqi anzalnahu. Wa bil haqqi nazal. Ada dua kemungkinan maknanya. Yang pertama, bahwa turunnya Al-Quran dari Allah itu adalah kebenaran. Benar-benar Allah yang menurunkan. Makna yang kedua, apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, baik perintah, larangan, janji dan ancaman, adalah kebenaran. Jadi wabil haqqi anzalnahu, ada dua maknanya. Kemungkinan yang pertama, terkait dengan sisi turunnya Al-Quran dari Allah. Yang benar, benar-benar Allah yang menurunkan. Makna yang kedua terkait dengan kandungan apa ini? Isi Al-Quran. Itu ialah kebenaran. La riba fi. Nah, penjelasan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya. Wa qala Al-Mawardi rahimahullah, wa bil haqqi nazal yahtamilu wajhain. Ahaduhuma wa bi wahyina nazal. Wa bi wahyina nazal. Asani ala rasulina nazal. Ala rasulina nazal. Adapun makna wa bil haqqi nazal, Al-Mawardi rahimahullah menjelaskan ada dua kemungkinan maknanya. Yang pertama, dengan wahyu dari kami, Al-Quran itu turun. Jadi, biwahyina. Yang kedua, Al-Quran itu benar-benar diturunkan kepada Rasul kami. Jadi bil haq nazal artinya Al-Quran itu benar-benar diturunkan kepada Rasul kami. Baik. wal khulasah, kesimpulan. Annal ha'a fi qawli ta'ala anzalnahu kinayatun 'anil Qur'an. Annal ha'a fi qawli ta'ala anzalnahu kinayatun 'anil Qur'an. Kesimpulannya bahwa hak dhamir yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala anzalnahu itu menjelaskan tentang Al-Qur'an. Nanti dhamirnya kembali kepada Al-Qur'an. Baik. Kama qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsir. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya. Al-fa'idatu as-saniyah. Faedah yang kedua. Qala al-Mawardi rahimahullah. Qauluhu asa wajal wa Qur'anan farraqnahu. Fihi salah satu awju. Wa Qur'anan faraqnahu. Fihi salah satu awju. Ahaduha. Faraqna fihi. Bainal haq wal batil. Qalahu al-Hasan. Mengenai firman Allah Azza wa Jal wa Qur'anan faraqnahu, berkata Al-Mawardi ada tiga makna terkait dengan ayat itu. Yang pertama, maknanya ialah kami menjadikan Al-Quran sebagai pemisah antara Al-Haq dan yang batil. Ini pendapat Al-Hasan. Asani, faraqnahu bitasdid. Wahia kira'atu Ibn Abbas. Farraqnahu bitasdidi. Wahia kira'atu Ibn Abbasin. Ay nazala mufarraqan. Ayatan-ayatan. Wahia kadhalika fi mushaf ibn Mas'ud wa Ubay ibn Ka'b. Wahia kadhalika fi mushaf ibn Mas'ud wa Ubay ibn Ka'b. Farraqnahu alaika. Jadi tasdid ya. Makna yang kedua, bacanya mentasdid. Farraqnahu dan ini merupakan bacaan Ibnu Abbas. Sehingga maknanya kami turun, maknanya Al-Quran itu turun secara bertahap, ayat demi ayat. Dan ternyata bacaan yang seperti itu dijumpai dalam Mushaf Ibn Mas'ud dan Ubay Ibn Ka'ab. Di sana disebutkan Farroknahu alaik. Di tasdid roknya. Atalis Fassalnahu, Fassalnahu suwaran wa ayatin mutamayyizatan. Qalahu Ibnu Bahrain. Fassalnahu suwaran pakai sin wa ayatin mutamayyizatan. Qalahu Ibnu Bahrain. Pendapat yang ketiga maknanya ialah kami rinci Al-Quran itu dengan surat-surat dan ayat-ayat yang satu sama lain berbeda. Ini pendapat Ibnu Bahar. Jadi kalau mengartikan wa Qur'anan farroknahu, bisa kami jadikan Al-Quran itu sebagai pembeda antara al-haq dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan. Bisa juga dibaca dengan tasdid wa Qur'anan farroknahu, dan Al-Quran itu kami turunkan secara bertahap, ya. Nah, atau juga dimaknai kami rinci Al-Quran itu menjadi beberapa surat dan ayat-ayat yang berbeda satu sama yang lain. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhol. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan faedah berikutnya. Faedah itu as-salisah. Faedah yang ketiga. Qala al-Mawardi rahimahullah, qawluhu ta'ala litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin, litaqra'ahu 'alan nasi ala muksin, fihi salah satu ta'wilat. Ahaduha, yakni ala tasabbutin wa tarassulin. Wahuwa qawlu mujahid, ya'ni ala tasabbutin wa tarassulin. Wahuwa qawlu mujahid. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Azza wa Jal, litaqra'ahu ala nasi ala muqtid, agar engkau membacakan Al-Quran itu kepada manusia ala muqtin. Makna ala muqtin ada tiga penafsiran. Yang pertama maknanya ialah dengan tasabut. Dengan tasabut wa tarassul. tartil, tasabut dan tarsul. Tarsul di tartil. Jadi maknanya agar engkau membacakan Al-Quran kepada manusia dengan tasabut, dengan memastikan kebenaran bacaannya, dan tarsul dengan tartil. Di pendapat Mujahid Asani, annahu kana yansidu minhu syai'un. Annahu kana yanzilu minhu syai'un thumma yamqusuna ba'du ma syaa Allah thumma yanzilu syai'un akhar. Annahu kana yanzilu minhu syai'un thumma yamqusuna ba'du ma syaa Allah thumma yansiru syai'un akhar. Makna yang kedua, bahwa ketika Allah menurunkan sesuatu dari Al-Quran, kemudian ada senggang waktu setelah itu sampai Allah kehendaki, baru kemudian turun ayat yang lain. Ini maknanya berarti ala muksin ay ala muhlin. Seperti yang disampaikan oleh As-Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya. Di satu ayat turun, kemudian ada senggang waktu beberapa lama, baru turun ayat yang lain. Nah, sehingga bisa di murja'ah, bisa ditelaah, ada kesempatan waktu untuk itu. Asalis ayam kusa fi qiraatihi alaihim mufarraqan syai'an ba'da syai'in qalahu Abu Muslim. Ayam kusa fi qiraatihi alaihim mufarraqan syai'an ba'da syai'in qalahu Abu Muslim. Jadi makna ala muqsin di sini, Nabi membacakan kepada umat manusia dengan ada senggang jarak bacaan, ya, bertahap sedikit demi sedikit, ya, enggak langsung. Ini bukan ketika dalam bacaan imam sholat, ya, lain. Tapi ini ketika membacakan kepada umat manusia tentang ayat yang turun, beliau membaca dengan cara ala muqtin. Dibaca dengan ada jarak antara satu ayat dengan ayat berikutnya, ya. Nah, enggak langsung sambung supaya ada kesempatan untuk dicerna, dipikirkan, ditelaah. Ini pendapat Abu Muslim. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Fa'idah yang keempat. Qauluhu ta'ala. Qul aminu bih. Aw la tu'minu. Wal murad biha ula, wal muradu biha ula'i man kadzdzaba bihi wa a'rada anhu. Maqal Ibnu Jauzi rahimahullah, hada tahdidun li kuffari Makkah. Hada tahdidun li kuffari Makkah. Mengenai firman Allah SWT, katakan, wahai nabiku, silakan kalian mau beriman dengan Al-Quran atau tidak beriman, terserah. Yang dimaksud dengan mereka di sini ialah orang yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari Al-Quran. Ibnu Jauzi mengatakan firman Allah ini adalah ancaman untuk orang-orang kafir Makkah. Al-Fa'idah tu Al-Khamisah, qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi qaluhu ta'ala, innal ladina utul ilma ila akhir al-ayah, wa fihim salah satu aqwal. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, mengenai firman Allah Azza wa Jal, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu, sampai seterusnya ayat, mereka ini ada tiga pendapat. Ahaduha annahum nasun min ahlil kitab. Qalahu mujahid, mereka ini adalah sekelompok orang dari Ahlul Kitab. Ini pendapat Imam Mujahid. Qala As-Sa'di rahimahullah, wa ha'ula'i alladzina manallahu 'alaihim mimu'mini ahlil kitab ka'abdillah ibn salam wa ghairihi mimman amana fi waktin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da dhalik. Berkata As-Sayyid As-Sa'di rahimah ta'ala, sepertinya beliau memilih pendapatnya pertama ini, ya. Mereka itu seperti orang-orang yang mendapat karunia dari Allah dari kalangan ahlul kitab yang beriman, seperti Abdullah ibn Salam dan yang lain, yang beriman pada sama Nabi Sallallahu alaihi wasallam atau setelahnya. Nah, diberi ilmu yang bermanfaat sehingga ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka tersungkur sujud. Mereka membaca tasbih, memuji Allah. Mereka menangis dan semakin khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasani annahumul anbiya alaihim salam. Qalahu Ibnu Said. Wasani annahumul anbiya alaihim salam. Qalahu Ibnu Said. Pendapat yang kedua, mereka itu adalah para nabi sebelumnya alaihim salatu wassalam. Ini pendapat Ibnu Said, yang diberi ilmu yang bermanfaat, yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka tersungkur sujud, baca tasbih, menangis dan semakin khusyuk. Namun pendapat yang kedua ini, ikhwanabuddin azakumullah, agak jauh. Karena ini terkait dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan pada Nabi SAW. Sehingga para Nabi dan Rasul sebelumnya ya belum mendengar Al-Quran. Baik. Wasalis. Tulabuddin. Tulabuddin. Abi Dzar wa Salman wa Waraqah ibn Naufal wa Zaid ibn Amr qalahu al-Wahidi. Tulabuddin Abi Dzar wa Salman wa Waraqah ibn Naufal wa Zaid ibn Amr qalahu al-Wahidi. Pendapat yang ketiga, mereka yang dimaksud ialah beberapa orang yang mencari agama yang benar. Jadi mereka tergerak untuk mencari agama yang benar. Tidak ketika mendengar dakwahnya Nabi, tapi mereka sengaja digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari agama yang benar sampai ketemu dengan Nabi, begitu ya. Nah, biasanya kan setelah mendengar Al-Qur'an baru dapat hidayah, ya kan? Nah, tulabuddin yang dimaksud ialah mereka-mereka yang tergerak untuk mencari agama yang benar sebelum mereka mendengar ayat Al-Quran. Ya. Sehingga ketika mereka bertemu Nabi, mendengar ayat Al-Quran, langsung mereka tersungkur sujud, beriman, menangis, dan semakin khusyuk. Seperti Abu Dzar, Salman Al-Farisi, Waraqah ibn Naufal, dan Zaid ibn Amr. Ini pendapat Al-Wahidi. Nah, sehingga tiga pendapat ini yang bisa kita ambil dua, ya, pendapat yang pertama sampai yang ketiga. Adapun para nabi sebelumnya, alaihissalatu wassalam, ini jauh dari maksud ayat ini. Karena ini terkait dengan ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya belum mendengar apa ini? Al-Quran. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.